anakku mulai sekolah, katanya kalau besar mau jadi tentara. Bagus, bagus, bagus. Dua hari ini aku tidak lagi kerja, katanya bapak mandor, aku sudah di PHK. Nasib, nasib, nasib, nasib. Sebenarnya aku punya rencana beli rumah yang sangat sederhana sekali, RSS. Dua hari ini aku tidak lagi kerja, katanya bapak mandor, aku sudah di PHK. Nasib, nasib.